Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hari ini saya datang ingin menyambung tali silaturahim. Boleh? Berjumpa dengan Pak Ahmad, berjumpa dengan Ibu Hajah Magdalisni, berjumpa dengan Pak Dr. Aidir, berjumpa dengan Pak Munib, berjumpa dengan Khalifah Mursyid-Mursyidin, hadirin hadirat, muslimin muslimat, Bapak TNI Polri, baik yang PNS maupun tidak, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana membangun ekonomi umat supaya bangkit? Kenapa judulnya tentang ekonomi umat? Karena ceramahnya di pasar. Saya heran tadi, ini pasar ramai betul, mereka jual apa? Tak ada jualan. Semuanya hari ini menghentikan. Dari sejak jam berapa mereka kumpul? Jam 1 tadi Pak Ustaz. Masya Allah, mudah-mudahan yang kumpul dari jam 1, ceramah jam 3, yang 2 jam tadi pun bernilai amal soleh insya Allah. Tapi habis tausiah balik. Jangan sampai jam 1 malam tak balik. Nanti istrinya bertanya, abang di mana? Menuntut ilmu. Padahal main gaplik, pada 6. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 unsur kalau kita mau ekonomi umat ini bangkit. Yang pertama, maka semua yang berangkat ke pasar niatnya bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Bapak yang berjual ikan, niatnya dengan jual ikan, ikannya dimakan orang, yang memakan ikan itu sholat, sholat berjamaah, dia pun dapat pahala. Kenapa imam itu bisa jadi imam bacaannya betul? Karena habis makan ikan. Coba kalau imam tadi tak makan ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Menegakkan tulang belakang. Ibu berjual beras, berasnya ditanak menjadi nasi, nasinya dimakan oleh orang, beribadah, maka itu pun bernilai ibadah. Innamal a'malu binniat, segala amal dengan niat. Tuan Khalifah Mursyid Mursyidin membimbing suluk di rumah sulau tuajuh malam Selasa, malam Jumat, maka mereka mendapatkan pahala zikir. Tapi yang di pasar ini juga, apa kata Nabi? At-tajir pedagang, as-saduq jujur, al-amin amanah. Pedagang yang jujur dan amanah, kalau dia mati ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin, maka dia pun juga nanti di akhirat akan bersama dengan para nabi, bersama dengan syuhada orang mati syahid, bersama dengan orang yang siddiqin benar, dan bersama dengan orang-orang yang soleh. Amin. Tapi dia tetap sholat berjamaah. Jangan nanti dia berdagang di sini dengar suara azan dari masjid, ayyala sholat, tak ke masjid. At-tajiru sadukul amin, yang berdagang pun tetap masuk surga, tetap juga sholat ke masjid berganti-gantian. Yang satu kelompok sholat, yang satu menjaga. Nanti yang satu pulang, yang satu menjaga. Inilah pasar yang ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Berangkat dari rumah, niatnya cuma dapat untung. Iya kalau untung, kalau rugi? Dapat untung cuma satu. Tidak untung, rugi satu. Tapi kalau berangkat dari rumah, niatnya untuk beribadah, andai tidak untung pun, dia tetap dapat satu. Berangkatnya itu menjadi amal soleh, bukan somat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berdagang pakaian, yang berdagang makanan, yang berdagang beras, yang berdagang sayur, yang berdagang jualan macam-macam, maka insya Allah dengan niat yang baik untuk mengasih makan anak bini dengan makanan yang halal. Ada orang kaya, duitnya banyak, mobilnya mewah, tapi bukan diambil dengan cara kasbur rajul biadi, pekerjaan yang paling baik adalah bekerja mencari makan dengan tangannya. Dia pikul itu kayu, dia bawa ke pasar, dia jual, dia kampak, dia gergaji. Kapalan tangannya, kasar tapak tangannya, tapi tapak tangan yang kasar itulah yang akan berjumpa dengan tapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan yang halus, tak pernah kena sinso, tak pernah kena kampak, tak pernah, tapi tangan ini yang berbuat maksiat dan dosa. Ingat, nanti sampai masanya tangan itu akan bicara. Bapak ibu semua hafal ayatnya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci. Kalau sudah mulut dikunci, siapa yang akan bicara? Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Yang ketiga, wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Apa yang akan dikatakan tangan? Apa yang akan dipersaksikan kaki? Bima kanu yaksibun, yang pernah mereka lakukan dulu. Empat unsur kalau pasar kita mau maju. Yang pertama, pergilah ke pasar dengan niat lillahi ta'ala. Yang membeli lillahi ta'ala, yang menjual lillahi ta'ala, maka pasar pun akan menjadi tempat ibadah. Kira-kira ada tak orang kalau ibadah nipu? Ada? Ada orang ibadah nipu? Mana ada? Ada orang sholat zuhur tegaknya lama. Imam sholat zuhur lama betul. Ketika ditanya, lama betul kau berdiri tadi? Iya. Ayat apa yang kau baca? Qul huwallah. Kenapa lama? Kau ulang 10 kali. Apakah perbuatan mengulang qul huwallah 10 kali itu menipu? Tidak. Karena itu adalah ibadah. Sebagaimana orang dalam ibadah tidak menipu, sebagaimana orang dalam ibadah tidak bohong, maka di dalam berdagang pun dia tidak bohong, tidak tipu. Kenapa? Karena ibadah juga bukan hanya di masjid. Ibadah bukan cuma di surau suluk. Ibadah bukan bersama mursyid tarekat Naqsabandiyah. Tapi di pasar juga bernilai ibadah. Itulah mengapa Nabi di Madinah membuat ada satu pasar Madinah. Pasar di kota Madinah. Itulah sekarang pintu masuk bernama Babus Salam. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti berangkat pergi umroh. Amin. Sampai di Madinah, cari mana pintu Babus Salam. Nih, disitulah pasar waktu Nabi membangun kota Madinah. Makanya doanya kita diajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya dulu, pasar. Habis dunia pasarnya aman, barulah fil akhirati masjid. Makanya beda doa masuk masjid dengan keluar masjid. Masuk masjid, Allahumma ftah li abwaba rahmatik, bukakan aku pintu rahmatmu ya Allah, bukakan aku pintu rahmatmu ya Allah. Tapi kalau keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, bukakan aku pintu rezeki. Keluar dari masjid, minta buka pintu rezeki. Kenapa? Karena berasnya menunggu, karena cabainya menunggu, karena kangkungnya menunggu, karena tahunya menunggu, karena tempenya menunggu, karena emas tunas mulia menunggu. Kenapa itu Ustaz sebut? Itu yang aku nampak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan pasar ini sebagai sarana kita untuk mencari ridha Allah. Amin. Jangan setelah pengajian meninggalkan pasar. Ini banyak orang Islam setelah mengaji, setelah bersuluk, setelah berzikir, setelah tuajuh, meninggalkan pasar. Bapak tidak jualan di pasar lagi. Aku udah mau mati aja Ustaz. Oh, tidak bisa. Kalau pasar kita tinggalkan, pasar kita akan diambil orang. Betul? Makanya sahabat-sahabat Nabi tetap berdagang di pasar. Tapi ingat, selama ini ke pasar hanya ingin cari makan, selama ini ke pasar hanya ingin jualan, tambahkan niat, aku ke pasar ingin beramal soleh. Kalau untungnya dapat, aku angkat berangkat haji. Bapak ibu setiap pagi mau berangkat, aku berjualan mau berangkat haji, aku berjualan mau berangkat haji, aku mau jualan mau berangkat haji. Mudah-mudahan disampaikan Allah niatnya. Amin. Ini selama ini niatnya lain, aku berjualan mau kawin lagi. Bukan berarti salah. Apakah salah orang mau nikah lagi? Tak salah kan, Bu? Tidak, kata ibu. Apa? Maju. Udah, Ada empat unsur kalau ekonomi kita mau bangkit. Yang pertama, niatnya lillahi. Usalli fadhu zuhri arba'a raka'atin ada'an ma'uman lillahi. Nawaitu somahadin anadai fadhi syahri ramadhan hadisanati lillahi. Begitu juga dengan berangkat ke pasar besok. Apa niatnya Pak Ustaz? Aku niat berangkat. Jangan pula usalli pasar. Aku niat berangkat ke pasar ini lillahi ta'ala. Anak bisa sekolah, istri bisa berangkat umrah, suami bisa pergi haji, dan yang paling penting supaya ingin mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana membangkitkan ekonomi umat ini? Yang kedua, jangan curang. Emas dicampur sama perak, dipakai dua hari hitam. Curang. Nabi masuk ke pasar, dimasukkan Nabi tangannya ke dalam tumpukan gandum, tumpukan korma. Ya sahibat ta'am, hei pedagang, ini kenapa di dalam ini basah? Kalau korma basah, busuk, berjamur, kenapa yang di dalam basah? Kenapa yang di luar kering? Asabahul mator, kena hujannya Rasulullah. Lalu kenapa kau bohongi pembeli? Apa kata Nabi? Man ghassana falaysa minna. Siapa yang menipu umat Islam? Siapa yang menipu pembeli? Siapa yang menipu customer? Siapa yang menipu orang belanja? Falaysa minna. Dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mata yang paling tajam kalau ke pasar adalah mata ibu-ibu. Ada mata ibu ni kalau baca Quran tak nampak. Tapi menengok timbangan nampak. Kok kurang dua mata. Ibu-ibu yang matanya tajam, pertahankan. Setuju? Karena dengan mata ibu yang tajam, ibu sudah menyelamatkan penjual beras dari makan haram. Timbangan 9 on, tapi distel menjadi 1 kilo. Hari itu orang beli beras 10 kilo. Maka setiap 1 kilo bohong 1 on, bohong 1 on, bohong 1 on, bohong 1 on. 10 orang beli beras, kau sudah makan haram sebanyak 1 kilo. Sebulan kau makan haram 30 kilo. Setahun kau makan haram 360 kilo. Nanti badanmu ditimbang di akhirat. Beratmu 50 kilo, yang halal 10 saja. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan. Nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram. Fannaru awlabi, tempatnya neraka jahannam. Gara-gara apa? Gara-gara curang main timbangan. Buka dalam Al-Quran, 114 surat dalam Al-Quran, ada satu surat khusus tentang timbangan. Bapak ibu hafal ayatnya. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang main-main timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, kalau mereka membeli mereka minta penuh. Itu kurang. Itu kurang 1 on. Itu kurang 1 mata. Itu kurang 1/2 mata. Kalau dia membeli dia minta penuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka yang menimbang barang dagangan, mereka yang menjual, mereka menipu banyak orang. Pedagang-pedagang yang curang kepada orang sebanyak ini, maka nanti sebanyak ini akan dia cari di padang mahsyar. Jangankan di padang mahsyar, di padang panjang payah awak jumpa. Apalagi di padang mahsyar. Oleh sebab itu maka saya tak mau mencari bapak ibu di padang mahsyar. Mumpung masih ketemu di Rambah Hilir, di sini saya minta maaf, minta salah. Kalau ada silap salah saya selama ceramah ini, maukah bapak ibu maafkan saya? Nah, selesai. Itu kalau masalah hati. Tapi kalau masalah timbangan bisa minta maaf itu? Mana bisa? Balikkan. Yang curang jualan tahu, balikkan. Kalau tidak dibalikkan Pak Ustaz, wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan memikul kecurangannya nanti hari kiamat. Kalau yang dipikul mobil plat merah masih bangga. Nah, ini orang-orang Pemda yang pakai mobil plat merah. Curang dia, dipakainya, maka dituntut di akhirat. Nampak nanti di akhirat, ada yang memikul Innova, ada yang memikul Avanza. Ah, ini masih keren, masih mantap. ada yang memikul bakwan. Itulah yang makan-makan dua bayar satu. Ada yang memikul kangkung. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, di sini kau bisa menipu, di sini kau bisa bohong. Orang sangka kau jujur. Kenapa? Karena bajumu putih, karena pakaianmu bersih, karena jilbabmu panjang. Kepala bertutup, hati berbulu. Oleh sebab itu maka kesucian yang sudah baik ini jangan sampai kita kotori dengan kecurangan, kecurangan, kecurangan. Tipu masalah timbangan, bohong masalah harga, membohongi masyarakat. Pulang ke rumah, kau sangka untung, kau sangka hebat, padahal engkau rugi. Kenapa? Karena di akhirat kau akan mencari mereka. Inilah orang-orang yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang rugi? Man la dirhama lahu wala mata, orang yang rugi yang tak punya duit, orang yang rugi yang tak punya rumah, orang yang rugi yang tak punya mobil. Bukan itu kata Nabi. Orang yang rugi siapa? Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, orang yang di dunia sholatnya banyak, wasiyamin, puasa sunatnya banyak, wazakatin, zakat, wakaf, infak, sodakohnya banyak, tapi ternyata dia curang, maka diambil amalnya, diambil puasanya, diambil zakatnya, diambil zikirnya, diambil wirid yasinnya, gara-gara curang. Maka jangan pernah kita curang. Ittaquz zulma, jangan aniaya orang. Ittaquz zulma, jangan zalimi orang. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kalau kau zalim di dunia, kalau kau curang di dunia, di akhirat pun amalmu akan berkurang, bahkan akan hilang, bahkan justru dosa orang yang akan ditimpakan kepadamu. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena judi, masuk neraka bukan karena khamar, masuk neraka bukan karena narkoba, masuk neraka karena curang. Yang selama ini curang, mulai besok pagi balikkan semua kecuranganmu. Yang selama ini bohong, besok pagi jujurlah terhadap dirimu dan kepada Allah. La takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, jangan kau khianati amanah padahal engkau tahu dengan penuh kesadaran. Duit dari beras, duit dari emas, duit dari jual cincin, duit dari jual cabai, duit dari jual ikan, untung rugi dibantai saja. Lalu kemudian duit tadi dibawa pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik, kau tidak dapat haji mabrur. Kenapa? Karena berangkat dengan uang haram. Makanya balik haji tak ada perubahan. Heran aku tengok Pak Haji itu, Pak Ustaz. Kenapa? Dulu sebelum berangkat haji celana pendek, sekarang tak bercelana sama sekali. Tidak ada perubahan. Haji mabrur bukan terletak pada jubahnya. Haji mabrur bukan terletak pada keningnya yang hitam. Haji mabrur bukan terletak pada apa-apanya. Ada perubahan. Alhamdulillah Pak Ustaz, ibu itu dulu tak berjilbab, sekarang jilbabnya sudah panjang. Alhamdulillah. Ada mabrur, ada perubahan. Yang tidak mabrur berarti mabur. Mabur orang Jawa artinya lari. Na'uzubillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, syarat ekonomi umat akan bangkit, yang pertama niatnya lillahi ta'ala, yang kedua jangan curang, jangan bohong, jangan tipu-tipu, jangan macam-macam. Ikan sudah merah matanya, sengaja dicongkel. Itu mata ikan yang merah dicongkel biar nampak putih. Ini pun dilakukan, banyak perempuan yang menipu mata sekarang. Mata hitam dipakai biru supaya nampak macam orang barat, bule. Akhirnya dinikahi orang, malam nikah dilepas, rupanya semua palsu. Mata palsu, hidung pun palsu. Muka putih, tangan hitam. Yang tersinggung? Nah, saya tak ada nengok kemana-mana, kecuali saya nengok perempuan. Saya nengok laki-laki. Dan beberapa orang yang tersinggung mendengar ceramah saya, balik dari ceramah, mati. Bukan saya hebat, memang ajalnya sudah sampai. Bapak ibu yang dimuliakan, tapi saya yakin tidak ada yang tersinggung mendengar ceramah saya. Karena saya datang ke Rambah Hilir, bukan penceramah yang datang bertamu. Saya orang Rokan Hulu yang balik kampung. Saya pandai ceramah ini, belajarnya di mana? Di Islamic Center Pasir Pangaraya. Pertama kali masuk TV di Islamic Center Pasir Pengalaya. Pertama kali jamaah teramai dalam ceramah saya di Islamic Center Pasir Pengalaya. Balik dari Maroko, tak ada orang kenal saya. Pas saya ceramah di Islamic, penuh masjid. Selesai acara ceramah, rupanya di absen Pak Ahmad. Jangan-jangan ini absen juga ya. Saya baru pulang dulu dibawa ceramah. Saya ceramah waktu itu di Masjid An-Nur. Siapa yang curang, maka di akhirat dia akan dituntut Allah. Hai kepala desa, kalau kau curang, satu desa akan menuntut. Hai camat, kalau kau curang, satu kecamatan akan menuntut. Hai bupati, kalau kau curang, satu kabupaten akan menuntut. Tiba-tiba tegak Pak Ahmad, balik. Datang pegawai PU. Ah, itulah ustaz nyebut bupati. Tersinggung dia kan? Aku mana tahu? Aku tak tahu itu bupati. Aku baru balik dari Maroko kan? Sesudah berapa hari sesudah itu datang telepon masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bupati Rokan Hulu. Ah, inilah bupati yang tersinggung. Pokoknya jangan menangkok awak. Ini Ustaz Somad. Betul Pak. Bisa kami bawa Ustaz ke Islamic Center Pasir Pengarayan? Rupanya mau membawa saya ke Pasir. Itulah pertama kali saya datang ke Pasir Pengarayan bulan Oktober tahun 2010. Sekarang 2018. Maka banyaknya saya berceramah pertama kali adalah di bumi seribu suluk, bumi Rokan Hulu. Tetapi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau hari ini kita berjumpa, kalau ini bertatap muka, cuma waktu itu kalau saya ceramah ke Rokan Hulu tak banyak datang, paling 3 sop, 5 sop. Sekarang ramai betul. Mereka cuma mau menengok, ini tak yang asli tuan tu. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang pertama kita harus niat lillahi ta'ala. Yang kedua, jangan pernah curang timbangan, jangan pernah bohong, jangan pernah tutup-tutupi cacatnya. Tunjukkan, karena kita ingin mencari keridhaan, rahmat dan barakah dari Allah. Yang ketiga, bahwa ekonomi harus tetap bangkit, karena orang yang ekonominya miskin, susah melarat, dia akan mudah dikuasai orang lain. Betul? InsyaAllah, kalau ada calon anggota legislatif, calon bupati, calon gubernur, calon presiden, tiba-tiba main duit dirambah hilir, apakah ada orang lambah hilir yang mau menerima duit dari caleg-caleg? Mana ada? Tidak ada laku, karena orang rambah hilir ekonominya mapan, betul? Buah kelapanya, tengok, buah kelapanya subur, sawitnya, pasarnya besar. Jadi kalau ada caleg ngasih duit 100 ribu, calon mana mau dia ambil 100 ribu? Pergi bawa balik. Kalaupun ada yang mau ngambil, dia tanya dulu Ustaz Somad. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada dari Narambah Hilir. Ya, ini ada orang ngasih duit 100 ribu Pak Ustaz. Gimana? Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke masjid. Setuju? Tak sama macam tadi. Tadi pertama, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju. Letakkan ke masjid. Setuju. Tapi di tempat yang miskin, tanam-tanaman tak ada, sawit tak ada, makan susah, buruh tani. Bukan menyepelekan petani. Memang dalam keadaan miskin susah. Jangankan 100 ribu, 10 ribu pun disebar sawer pagi pencoblosan. Habis semuanya. Masa depan bangsa 5 tahun rusak gara-gara apa? Money politik, money duit politik, duit politik. Tapi insya Allah rambah hilir akan selamat gara-gara apa? Ekonomi umatnya mapan dan mantap. Betul. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami dari rambah hilir. Yo, apa masalahnya? Ini ada yang ngasih duit Pak Ustaz. Berapa duitnya? 100 ribu, haram. 1 juta Pak Ustaz? Haram. Kita bagi 2 Pak Ustaz? Oke. Sekali haram tetap? Haram. Maka kalau kita tidak mapan ekonomi, suara kita akan mudah dibeli oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai golput. Wujudkan pileg, pilpres, aman, damai, sejahtera, berdaulat. Jangan jual suara Anda kepada perampok-perampok politik. Setuju? Pilihlah caleg-caleg, wakil-wakil, DPD-DPD, pemimpin-pemimpin yang betul-betul akan memperjuangkan rokan hulu ke depan. Amin. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau mencalek nih Pak Ustaz. Mantap, lanjutkan. Apa saran dari Pak Ustaz? Nanti kalau kau duduk di anggota legislatif, pertama, keluarkan perda zakat bayar potong atas 2,5%. Yang kedua, masukkan 5 pelajaran agama ke SMP supaya anak SMP paham Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Yang ketiga, kalau duduk di sana nanti, keluarkan perda berbusana muslimah di negeri bumi lancang kuning. Setuju? Saya bukan nanya, Bapak. Saya menanya caleg tadi. Ini kan masih nelpon. Belum putus. Oh, kita ulang balik, ulang. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau mencalek nih Pak Ustaz. Bagus, mantap, mainkan. Apa saran Pak Ustaz? Pertama, kalau duduk nanti, perjuangkan perda zakat potong atas 2,5%. Jangan lagi ada fakir miskin di daerah-daerah kita. Yang kedua, masukkan 5 pelajaran agama ke SMP-SMP. Gajinya dari mana? Honda, honor daerah. Yang ketiga, keluarkan perda berbusana muslimah. Jangan sampai ada muslimah keluar rumah tidak pakai jilbab, supaya terjaga anak-anak kita yang hafal Quran. Setuju? Ini telepon tadi. Setuju Pak Ustaz. Mantap. Bisa Ustaz mendukung saya? Mohon maaf, saya tak bisa mendukung. Kenapa? Kamu berat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang punya program begini, kita dukung atau tidak? Gimana cara mendukungnya Pak Ustaz? Ambil paku, cucuk matanya. Kenapa? Karena dia yang memperjuangkan. Yang sudah ekonominya mapan, yang sudah bersuluk, yang sudah bertuajuh, yang sudah berzikir, wajib nyoblos tanggal 17 April hari Rabu pagi. Siap? Kalau yang sholat tidak memilih, yang sholat tidak nyoblos, jangan heran kalau wakil rakyatnya nanti pecandu narkoba. Gara-gara apa? Karena yang sholat tidak milih, yang mabuk milih, yang sakau milih, maka akan naiklah DPR pecandu narkoba, karena yang mencoblosnya dalam keadaan mabuk dan sakau. Bayangkan kalau wakil rakyatnya sakau, memimpin sidang paripurna. Adapun anggaran belanja kita ada. Kamu pegang martil kok? Apa dipukulnya kepala wakil? Mati? Yang salah siapa? Yang salah adalah semua masyarakat rambah hilir karena tidak menggunakan suaranya. Ibu-ibu jangan sampai tidur pagi Rabu 17 April. Ini jangan-jangan Ustaz Somad ini kampanye. Saya kampanye apa? Saya bukan caleg. Jangan-jangan Ustaz Jurkam. Jurkam apa? Saya bukan orang partai. Saya tidak ada apapun. Saya bukan orang ormas. Saya bukan orang partai. Saya tak ada kepentingan. Saya hanya ingin negeri ini baik karena masyarakatnya baik, memilih wakil rakyat yang baik, memilih pemimpin yang baik, maka negeri ini pun akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Baldatun negeri. Thayyib artinya baik. Thayyib baik. Thayyib artinya baik. Sekarang thayyib artinya tak pulang-pulang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiga yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, niatnya lillahi taala. Yang kedua, jangan curang. Yang ketiga, kuatkan ekonomi supaya kita tidak bisa dibeli orang. Bapak yang kaya-kaya di sini, masa bisa dibeli orang? Tak bisa. Tak bisa dibayar orang karena ekonominya sudah mapan. Yang terakhir, yang keempat, apa dia? Mantapkan ekonomi, karena dengan ekonomi mantap kita bisa beramal tak putus walaupun kita sudah mati. Ibu rajin baca Yasin. Di Rambah Hilir masih ada wirid Yasin? Masih? Ibu pandai baca Yasin. Ibu ikut wirid Yasin. Setelah ibu meninggal dunia, masih bisa enggak baca Yasin? Kalau sudah mati Bu baca Yasin, lari kami semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tegak dia balik, Yasin. Bapak rajin sholat duha. Setiap jam 9 pagi sholat duha. Tiba-tiba setelah meninggal dunia, gara-gara minum kopi. Kenapa minum kopi bisa mati? Mati, tercekik. Selesai, tamat riwayatnya. Lalu kemudian sholat duha dia balik. Tapi ada amal yang tak putus. Amal tak putus hanya ada pada orang yang punya duit. Itu masjid. Masjid apa namanya? Masjid Syukur. Apa bukti masyarakat Rambah Hilir bersyukur? Itu masjidnya. Itu masjidnya. Siapa yang mewakafkan tanah dulu? Siapa yang menyumbangkan semen dulu? Siapa yang mewakafkan wakaf infak masjid dulu? Maka yang sudah meninggal dunia tetap mengalir pahalanya ke makamnya, walaupun jasadnya sudah dimakan cacing tanah. Tapi yang meninggalkan rumah-rumah yang besar, toko-toko yang bertingkat, semuanya meninggal dunia. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Rumah kau yang besar akan dijual oleh anak binimu, dibagi-bagi mereka. Mobilmu yang besar akan dipakai oleh brownies, brondong manis. Dia akan ganti suami yang baru. Dan bini pun, tak usah cerita lagi, menetes air mata bapak nanti. Saking sedihnya. Habis pak, tapi yang kekal abadi mana? Tuh, ada MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah. Bangunkan 3 lokal. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Satu musola kecil, satu kantor. Berapa satu lokal? 100 juta, 100 juta, 100 juta, 300. Yang sanggup bangun satu lokal, saya satu lokal. Gitu. Makanya nanti habis pengajian ini, cari di mana ada sekolah yang belum selesai. Siap? Balik dari sini, datang ke sekolah yang belum selesai. Ini sekolah belum selesai? Belum. Berapa batu yang perlu? Berapa semen yang perlu? Berapa kerikil yang perlu? Berapa kosen bro? Berapa atap perlu? Bapak mau bantu? Enggak, tanya aja. Tolong. Itu yang akan menolong kita di hadapan Allah. Mati kita, membaca orang, berzikir orang. Datang surau suluk, jumpai mursyid-mursyidin, tuan kelipah. Mana yang perlu saya bantu? Mati kita, tawajuh mereka tiap malam. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mengalir ke makam kita, terang kubur kita, minum kita di dalamnya. La yasma'u fiha abada, tidak akan haus untuk selamanya. Itu yang akan menolong. Lain daripada itu putus. Yasma'ul mayyita salasun. Kalau mati Abdul Somad, insyaallah datang SMS dari Pekanbaru, orang Rambah Hilir akan datang ke Pekanbaru. Betul? Banyak yang udah mau datang. Orang Rambah Hilir yang tak bisa datang, mereka akan berkirim untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan sekarang, nanti. Tapi ada tak orang Rambah Hilir yang mau masuk ke dalam? Ganti-gantian. Bapak TNI malam Selasa, Bapak Polri malam Rabu, Bapak Satpam malam Kamis, Bapak Hansip malam Jumat, FPI malam Ahad. Tak ada satupun yang mau. Sendiri terbujur kaku. Oleh sebab itu lagu yang paling wajib dinyanyikan setiap hari, Bila Israel. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Masih ada grup nasib di Rambah Hilir? Terus Bu, nyanyikan. Karena kalau nyanyi Bila Israel dimusnahkan dari Rambah Hilir, akan digantikan dengan keong racun, kucing garong, kabi kaci, kabi gam, kuc kuc putahi. Harus terus. Nanti siapa aja pejabat yang datang kemari, wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden datang ke Rambah Hilir, sambut dengan nyanyi itu. Bila Israel, janganlah mau disanjung-sanjung, engkau di gunung manusia agung. Tapi setelah dana turun. Kalau belum jangan, tak cair nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan ekonomi yang mapan, orang bisa bangun pondok pesantren. Ekonomi yang mapan, orang bisa bangun masjid yang besar. Ekonomi yang mapan, orang bisa mengirim anak ke luar negeri kuliah. Dengan ekonomi yang mapan, kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran, kemiskinan, kesusahan, kemelaratan membuat orang menjadi kafir, membuat orang menjadi murtad. Menjual akidah hanya karena sebungkus mie, menjual akidah hanya karena satu baju kaos, menjual akidah hanya karena dikasih iming-iming, menjual akidah hanya karena saweran duit, sebaran kejaran, sebaran serangan pajar. Maka ini mesti dijaga. Lewat apa? Bangkitkan ekonomi umat. Tadi sebelum kemari, kami sedang launching pembukaan. Launching, bukan kencing. Pembukaan toko Pasir Pengarayan 212 Mak. Ada yang membuat di Pekanbaru namanya Kita Mak. Ada 212 Mak. Yang belum buka lagi, Somak. Tempat belanja. Ibu, kalau belanja di pasar nih, nyawarnya jangan membunuh. Ini banyak orang nawar, ini bukan menawar, membunuh. Jam sudah jam 1 siang, ikan belum laku. Mak-mak tua tadi membuka perut ikan, taiknya dibuang. Menunggu busuk aja, sikit lagi. Udah bu, tinggal sup. Sikit lagi. Datanglah ibu-ibu yang kaya berduit, yang kelingkingnya gini. Berapa ya? Berapa setumpuk? Oh, 20 ribu. 2 ribu aja ya. Untung bukan saya yang jual ikan. Kalau aku yang menjual ikan, ku ambil pisau. Ah, bunuh atau bunuh? Ini bukan membeli ini. Kalau kita kaya, kita belikan itu. Semuanya, angkat, bungkus. Kita membeli bukan untuk kita. Kita bagikan ke tetangga, ke sahabat, ke kerabat. Kita ambil sikit. Kita membantu dia makan, membantu dia sekolah. Kau kaya bukan menunjukkan kaya dengan cincinmu yang 3 biji itu. Kau menunjukkan kaya bukan dengan menunjukkan rantai emasmu yang sebesar rantai motor. Kau kaya bukan menunjukkan rumahmu yang megah, yang mewah. Kalau kau kaya, bantu saudaramu. Kenapa orang yang mengaku kaya ini kalau untuk menawar pada orang yang berjualan di pasar, minta ampun. Sampai habis suara pun tahan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Selama kau mau menolong saudaramu, selama kau mau membantu saudaramu, disitulah pertolongan Allah akan datang kepada engkau. Pasar ini menjadi besar, tiangnya dulu mungkin buluh bambu, tiangnya dulu mungkin hanya sekedar kayu, tapi hari ini menjadi beton dan besi. Kenapa? Karena ekonomi mapan, toko-toko sudah menjadi toko-toko permanen. Mudah-mudahan dengan jujur dan amanah, akan selamatlah negeri ini dari riba. Amin. Akan selamatlah negeri ini dari permasalahan. Kenapa? Karena masyarakatnya berzakat, berwakaf, berinfak, bersedekah. Tapi kalau ini tidak dilakukan, murka Allah akan datang. Tak perlu jauh-jauh menengok contoh. Buka saja YouTube, tulis di situ Palu. YouTube.com, tulis Palu. Ah, keluar martil. Tsunami Palu, enter. Nampak betul. Datang likuifaksi namanya. Langsung rata dengan tanah. Ini Ustaz cuma nonton, enggak. Saya datang ke Palu. Menengok langsung dengan mata kepala. Kami datang dari Pekanbaru menuju Jakarta. 1.5 jam dari Jakarta menuju Ujung Pandang. Dari Ujung Pandang terbang lagi ke Palu. 3 kali barulah sampai di Palu. Kami bawa bantuan 1,1 miliar. Banyak duit Pak Ustaz, duit orang. Memberikan bantuan-bantuan. Tak ada gunanya harta, Bu. Rumah rata, mobil hilang, istri mati, anak meninggal, banyak sebatang kara. Begitulah Allah SWT mau menunjukkan bahwa hidup kita ini bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang kekal abadi. Itulah kalau pernah kau bersedekah, berinfak, bersedekah. Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur. Laisalahu jaza illal jannah. Orang yang haji mabrur, tak ada balasannya kecuali surga. Siapa yang bisa berangkat haji mabrur? Orang kaya. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat haji, insyaAllah. Amin. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid? Banallah mislahu baitan fil jannah. Yang membangun masjid, dibangunkan satu istana dalam surga. Siapa yang bisa bangun masjid? Orang kaya. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Kahataini fil jannah, orang yang menyantuni anak yatim nanti duduk dekat aku macam ini di surga. Siapa yang bisa menyantuni anak yatim? Orang kaya. Syarat mau masuk surga, syarat dekat dengan Nabi, syarat punya istana di surga, mesti kaya. Maka tinggalkanlah anak-anak yang kaya raya, supaya anak-anak ini bisa membangun masjid, supaya anak-anak bisa masuk sekolah pesantren, supaya anak bisa berwakaf, berinfak, bersedekah. Yang tidak kaya, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezekinya. Amin. Itu maka judul dipilih hari ini, Ukhuwah Islamiyah membangun ekonomi umat. Ekonomi umat sudah jelas, membangun sudah jelas, tinggal yang belum jelas, ukhuwah. Apa ukhuwah nih Pak Ustaz? Apakah berkuah atau ukhuwah apa ini? Ukhuwah persaudaraan. Kita bersaudara bukan karena kita satu suku. Ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Sunda, ada orang Mandailing, ada orang Banjar, ada orang Makassar, ada orang Minangkabau. Kita semua bersaudara karena kita berasal dari Adam. Tolong angkat tangan yang tidak berasal dari Nabi Adam. Berarti keturunan monyet. Charles Darwin nama nabinya. Kita semua berasal dari Adam. Dan Adam diciptakan dari tanah. Dari tanah, balik ke dalam tanah. Dimakan cacing tanah. Warna-warna tanah. Dicium bau tanah. Apa yang disombongkan? Apa yang diangkuhkan? Ibu yang di bawah, bapak yang di atas, bapak-bapak yang di atas pentas, semuanya akan segera turun ke dalam lubang tanah. Pertama berdiri tadi Bapak Ucok Parla. Tak lama itu beliau pun turun. Sudah tak ada lagi kan? Sudah. Tak lama sesudah itu Adinda Qori kita membaca selesai ayat, beliau pun turun. Lalu kemudian Bapak Dr. Andus Haji Ahmad MSc naik ke atas, dua periode, turun. Tak lama sesudah itu naik pula Ustaz Somad ke atas. Tak lama lagi turun. Kira-kira kalau pentas sudah berakhir, apakah ada yang di atas ni tak mau turun? Tiba-tiba semua balik, dia bertahan sini. Datang panitia, Pak, sudah habis selesai. Aku tak mau turun, aku sini aja. Agilo kok, Pak? Kita semua akan turun. Kita semua akan mati. Kita semua akan menghadap Allah. Maka buka surat Al-Kahfi juz 15-16 ayat yang terakhir 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap akan berjumpa dengan Allah, faly'amal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan persekutukan Allah. Kita semua bersaudara. Kalau sudah bersaudara jangan mengkhianat. Kalau sudah bersaudara jangan ganggu lakinya, hai pelakor. Mengganggu laki orang. Kalau sudah bersaudara jangan ganggu bininya, hai senior. Apa itu senior? Senang istri orang. Kalau sudah bersaudara tolong dia. STM, serikat tolong menolong. Sekarang sudah berubah STM, serikat tolan menolan. Yang paus menelan lumba-lumba, yang lumba-lumba menelan ikan tongkol, yang tongkol menelan akhirnya yang menjadi korban ikan teri. Ikan teri lah yang penuh penderitaan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang berlaku hukum laut telan menelan, yang berlaku hukum rimba, singa menerkam harimau, harimau menerkam serigala, serigala menerkam kambing, kambing tak bisa menerkam karena tak bergigi. Apa yang mau diterkam? Oleh sebab itu maka hukum menjadi hukum rimba, hukum menjadi hukum hutan. Jangan sampai kita tinggal di laut, jangan sampai kita tinggal di hutan, karena kita masih tinggal di rambah hilir. Oleh sebab itu maka ini kita jaga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ukhuwah Islamiyah. Kalau sudah disebut rokan, maka apa yang diingat orang? Syekh Abdul Wahab rokan. Rokan, sungai rokan membelah Riau. Rokan hulu, rokan hilir. Rokan hulu 1000 suluk, rokan hilir 1000 kubah. Suluk adalah Islam, kubah adalah lambang Islam. Rokan, sungai rokan tak bisa dipisahkan dari Melayu, dan Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang menya, tinggal layunya saja. Saya bukan orang Melayu, Pak Ustaz. Orang apa? Saya orang Minangkabau. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang minangnya, tinggal kabaunya. Maka kita jaga ukhuwah Islamiyah. Tapi untuk saudaraku yang Batak Kristen yang tak Islam, ada saudaraku yang Jawa Hindu Buddha, ada saudaraku yang Cina Konghucu, kalian saudaraku bukan ukhuwah Islamiyah, tapi kalian saudaraku ukhuwah sama-sama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semuanya kita bersaudara. Ada bersaudara karena sama-sama Islam, ada bersaudara karena satu negara, ada bersaudara karena satu daerah. Maka jangan menganiaya, jangan menzalimi, jangan menjelek-jelekkan. La yuzlimuhu, jangan menzalimi. La yukhlifuhu, jangan membelakangi. La ta'idhu maw'idan fatukhlifahu, jangan kau berjanji lalu janji kau khianati. Oleh sebab itu pertemuan kita ini dalam rangka saya kembali ke kampung halaman, dalam rangka watawasau bilhaq, watawasau bisab. Yang datang baik-baik diucapkan Abdul Somad, itu dari Allah. Tiba-tiba Abdul Somad kesleo, salah, menyinggung perasaan, tak berkenan di hati, itu dari hamba Allah yang dhaif. Insyaallah, tuan-tuan guru, tuan khalifah, tuan mursyid mursyidin, walaupun kami dengan Pak Ahmad dan rombongan meninggalkan acara ini pergi ke SKPA, dan nanti malam kita akan jumpa di Islamic Center Pasir Pengarayan, Rokan Hulu, masjid terbaik nomor 1 di Indonesia tahun 2015. Kebanggaan orang Rokan Hulu yang menaranya tinggi ke atas menjulang 99 meter. Siapa yang tak percaya, ukur sekarang juga. Naik ke atas pakai lift, eskalator. Lift sampai ke atas, Ustaz Somad naik ke atas, tengok pandang ke bawah, nampak rumah Ustaz di Pekanbaru. Saya pun naik ke atas, penasaran, saya tengok pucuk karet, gota. Tetapnya nampak, nengoknya dengan mata hati, Pak Ustaz. Oh. Artinya apa? Mata kita tak bertatapan, kita tak bisa bersalaman, tapi hati kita tetap bersama. Sentuhlah tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Berapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berpisah tapi tak pernah bercerai, karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu tetap selalu ingat Ustaz Somad. Betul? Pasti ingat. Ustaz tahu dari mana? SMS-nya masuk. Ustaz, setiap saya baca surat Al-Ikhlas pasti saya ingat Ustaz Somad. Qul huwallahu ahad, Allahu Somad. Yang SMS itu anak gadis pula. Itu yang jadi masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati tempatnya dendam, hati tempatnya marah, hati tempatnya benci, tapi hati tempatnya sayang, hati tempatnya rindu. Maka jangan kotori hati dengan yang hitam, yang legam, karena hati akan terkunci, tak dapat menerima hidayah. Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci. Wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Wa ala absarihim, mata tak lagi bisa melihat. Maka tuan-tuan guru mengajarkan kita membersihkan hati di surau suluk, di tempat tuajuh. Tarekat Naqsabandiyah mengajarkan bersihkan hati, mandi pakai limau, mandi taubat, pakaiannya bersih. Orang bersuluk itu bukan cuma dia yang berwudu. Orang yang bersuluk di surau suluk bukan cuma dia yang berwudu. Orang yang memasakkan nasinya pun harus berwudu. Orang yang memasakkan gulainya pun harus berwudu. Menjaga hatinya supaya bersih. Jaga hati kita, jangan sampai hasad, jangan sampai dengki, jangan sampai dendam kesumat, jangan sampai benci pada orang. Kenapa? Karena penuh hati itu dengan sayang larut hilang bersama zikir, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Negeri seribu suluh, negeri tempat orang bertuajuh, negeri tempat orang beramal soleh. Jangan sampai kotor karena perbuatan maksiat dan dosa. Wujudkan empat. Yang pertama, pergilah ke pasar niat lillahi ta'ala. Yang kedua, jangan curang timbangan, jangan bohong. Yang ketiga, kalau ekonominya mapan, suaranya tak bisa dibeli orang. Yang keempat, dengan engkau punya harta, kau bisa bangun masjid, bisa haji mabrur, bisa sedekah anak yatim. Mudah-mudahan keempat ini terwujud berawal dari Rambah Hilir, Pasir Pengarayan, Rokan Hulu, Bumi Lancang Kuning Riau, insyaallah. Takbir! Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan. Saya mulai tadi jam 3, sekarang jam 4 kurang-kurang sedikit. Kita bersama 60 menit. Pertemuan 60 menit ini mudah-mudahan menjadi nilai amal soleh di hadapan Allah SWT. Ala hazihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.